السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله hari ini kita melanjutkan pembahasan zakat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni'. طيب تقرأ شيخ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره أو أكثره. زكاة واجب pada hewan yaitu unta, kemudian sapi dan kambing apabila digembalakan di padang, al-haul setahun atau lebih. Nah, kewajiban zakat datang ternak, hewan ternak, ya, hanya pada unta, sapi dan kambing. Semakna dengan sapi adalah kerbau, semakna dengan kambing adalah domba, semakna dengan unta enggak ada. Syaratnya kapan? Idza kana sa'imatul hauli au aktsarahu. Apabila dia digembalakan di padang rumput setahun penuh, atau terkadang digembalakan, terkadang di dikandangkan. Tetapi aktsar al-haul, kebanyakan dari tahun itu, umpamanya 10 bulan digembalakan, 2 bulan dikandangkan, mungkin 2 bulan siap-siap untuk dijual atau apa, atau di musim-musim tertentu dikandangkan. Penting sebagian besar dari 1 tahun, ya sebagian besar berarti mulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12 bulan di gembalakan di padang luas. Berarti bila tidak digembalakan di padang luas, padang lepas, tetapi dikandangkan dan makanannya di rumputnya dicarikan, ini tidak ada zakat. Atau dikandangkan lebih maksimal, lebih mayoritas, umpamanya dikandangkan 7 bulan, 5 bulan yang di padang luas, ini juga tidak ada zakatnya. Ya. Qala mu'allif rahimahallahu ta'ala: yajibu fi 25 minal ibili bintul makhadin wa fi madunaha fi kulli 5 syatun وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان. Dan wajib bagi unta pada setiap 25 ekor bintul makhadin, yaitu zakatnya bintul makhad, anak unta betina yang berumur penuh 1 tahun masuk tahun kedua. Dan apabila di bawahnya, untuk setiap kelipatan 5 ekor unta, maka zakatnya seekor kambing. Dan pada setiap 36 ekor bintu labun, kemudian pada setiap 46 yaitu 41 ekor, zakatnya hikqatun, yaitu anak 46 ya, adalah hikotun, yaitu anak unta betina yang genap berumur 3 tahun. Kemudian pada setiap 61 ekor, maka zakatnya jaza'ah, anak unta betina yang berumur genap 4 tahun. Kemudian pada setiap 71 ekor binta 76 pada setiap 76 ekor, maka zakatnya binta labunin. 2 ekor bintu labun. Kemudian pada setiap ihda wa tis'in, yaitu 91 ekor, maka zakatnya hiqqatani, yaitu 2 ekor hiqqah. Ini ketentuan bilangan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan mutawatir dari tulisan di surat yang ditulis oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, surat kepada Mu'adz untuk menarik zakat seperti itu, dikeluarkan oleh Imam Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini surat karena Anda mengutus seseorang pergi ke daerah situ, ke daerah Padang, ambil zakat ke sana. Berapa wah imam? Ya ambil aja gini-gini. Kalau tidak jelas, lupa dia, kalau enggak ditulis, ya repot, dia jauh jaraknya. Jauh dari biasanya di pedalaman, di padang-padang pasir. Ya. Maka kewajibannya bila jumlahnya 25 ekor dikeluarkan 1 ekor unta yang genap berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Kurang dari 25 ada kewajiban? Ada. Setiap 5 1 ekor kambing. Kurang dari 5 ada kewajiban? Tidak. 4 ekor untanya tidak ada kewajiban zakat. Namanya dia beli ekor, dia beli unta jantan betina satu ekor atau dua ekor dibelinya di bulan Muharram. Alhamdulillah mamanya di bulan Syaban beranak, lahir satu, genap 5, berarti di hari kelahirannya catat itu kelahirannya, ya buatkan akta kelahirannya. Karena hari itu penting. Karena hari kelahiran yang kelima ini genap nisab setahun setelahnya Qamariyah, yaitu 354 hari setelah itu. Kalau Anda catat umumnya tadi di Syaban, tanggal 15 Syaban lahir yang kelima, berarti 15 Syaban tahun depan, lihat berapa ekor dia sekarang. Ya. Kalau naik dari 5 menjadi 9, yang dikeluarkan satu ekor kambing, ya, bukan untanya yang disembeli, dibelah, dibagi sebagian, tidak, beli kambing, satu ekor kambing yang genap berumur 1 tahun, dan itu dizakatkan. Kalau 1 tahun tadi setelah genap 354 hari setahun Qamariyah tadi, pertambahannya Masya Allah, akhir anak dari 5 tadi menjadi 11, berapa yang dikeluarkan? 2 ekor kambing. Ya, dan begitu seterusnya sampai 24. Kambing yang dikeluarkan setiap kelipatan 5. Berarti 24 berapa kambing? 24 3. 4 5 kali 4 20. 4 kan ya? Ya, 4 kambing. So. Tadi 3. 4 kambing. Catat ini Ustaz antum. Sugih untuk zakat. Cinta alhamdulillah enggak ada di sini kan ya. Di kebun binatang pun enggak sampai kali. 25. Tapi 24 sampai wallahu a'lam. Tapi itu tidak ada zakat, kenapa? Karena dikasih makan, dikasih pakan, bukan dilepas di padang. Lepas di padang itu dibawa ke padang. Ya, biasanya para pengembala itu, kalau orang biasa lihat film-film koboi, seperti itu yang dilepas di padang. Mana koboi itu dia penjaga sapi. Dia pakai kuda penjaga sapi. Bila ada hewan-hewan yang diperkirakan akan mengganggu, dia yang akan bertindak. Ya. Pengembala-pengembala ini membawa mungkin 100-200 satu gerombolan itu, dibawanya ke tempat di sana yang ada padang rumput, dekat air, dekat padang rumput, berpindah-pindah dia. Lalu tidur malamnya gimana? Ntar sore pulang, Ustaz, pulang sore gimana? Itu jauh dari kota biasanya. sampai 40 kilo atau lebih dari itu. Kalau anda umpamanya jalan dari naik bus dari Mekah Madinah, kelihatan misalnya di kiri kanan ada gerombolan-gerombolan unta atau gerombolan-gerombolan kambing, itu yang dimaksud. Bukan seperti yang kalau di kita di Tapos atau di mana yang tempat peternakan sapi, peternakan kambing, bukan seperti itu. Itu tidak ada zakatnya. وفي ما دونها من كل خمس شات وفي 36 بنت لبون. Setiap bilangannya 36, dari 25 ke 36 yang dikeluarkan, maaf, tadi dari 25 sampai 36 bintu makhad, berarti 35 bintu makhad. Kemudian dari 36 sampai 45 yang dikeluarkan bintu labun. Bintu labun satu bintu makhad, genap umur 1 tahun, kemudian masuk tahun kedua. Bintu labun genap tahun kedua, masuk tahun ketiga. Hiqqah genap 3 masuk 4. Jaz'ah genap 4 masuk 5. Pertanyaannya, itu bagaimana cari tahu umurnya, Ustaz? Kan enggak ada akta kelahirannya masing-masing. Nah, Ustaz. Dan ibunya pun enggak hafal kali itu. Ya, kalau dalam bahasa Arab mereka mengatakan dengan kata sin, gigi. Kam sinuk, bukan berapa gigimu, berapa umurmu artinya. Menentukan tahun itu dengan giginya. Berapa gigi? Wallahu a'lam. Tanyalah ke ahlinya, ini giginya berapa, menunjukkan berapa tahun. Itu ahlinya tahu. Baik. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqah. Pada 46 adalah hiqqah yang genap 3 tahun masuk ke 4. Wa fi ihda wa sittina jaz'ah. Mulai dari 61 adalah satu ekor unta diambil genap umur 4 tahun masuk kelima. Wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. 76 diambil 2 ekor bintu labun yang genap 2 tahun masuk ketiga. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan. Pada jumlah ekor 91 ekor yang diambil adalah 2 ekor hiqqah yang genap 3 tahun masuk keempat. Fa in zada 120 wahida fa thalathu banati labunin. Maka bila lebih dari 121 maka diambil 3 ekor bintu labun yang genap 2 masuk 3. Kemudian summa fi kulli 40 bintu labun. Di atas 121 ke atas 250 dan seterusnya ke atas, setiap kelipatan 40 diambil bintu labun 2 genap masuk 3, dan setiap kelipatan 50 diambil hiqqah yang genap 3 masuk 4. Berarti 200 berapa yang diambil, Ustaz? 200 arba hiqqah, arba hiqqah atau khamsa, khams bintu labun, empat hiqqah atau lima bintu labun, karena kelipatannya sama. Dia kelipatan 40 per 40 nya diambil bintu labun. Ya, berarti 5 200 bagi 40, 5 5 bintu labun. 200 kelipatan 50 berarti 4. 200 bagi 50, 4. Kalau ingin diambil 4 hiqqah. Naam. Mana aja boleh. Wasil Syekh. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa yajibu fi thalathina min al-baqari tabi'un aw tabi'atun wa fi 40 musinnah wa fi 60 tabi' fi kulli 30 af. Inda qafi 60. Naam. في 60 ما في ست طيب مدى. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة ويجزيء الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاد وإذا كان النصاب كله ذكورا. Kemudian untuk kerbau atau sapi wajib dikeluarkan pada setiap 30 ekor sapi, maka zakat zakatnya yaitu tabi'u tabi'ah, anak sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian pada setiap 40 ekor sapi jantan atau betina, sama. Jantan atau betina sama saja. Wa fi arba'ina musinnatun, pada setiap 40 ekor maka 1 ekor musinnah yaitu anak sapi berumur 2 tahun. Kemudian pada setiap 30 ekor maka zakatnya tabi'ah, anak sapi yang berumur sempurna 1 tahun. Dan pada setiap 40 ekor musinnah. Dan di yujizi adzakru huna, yaitu di dianggap cukup bagi jantan maksudnya. Wa ibnu labun, dan ya ibnu labun maka na binti makhat, yaitu menempati posisi binti makhat betina, ya sah. Ini sepertinya wallahu a'lam. Ini wa yujizi adzakru huna, dan untuk sapi cukup jantan betina sama, tidak berbeda. Baik, baik tabi' atau tabi'ah mana aja. Nah. Ya, jantan betina atau sapi tidak berbeda. Wa ibnu labuni makanu bint makhadin. Tetapi ini wallahu alam, setahu saya ini adalah untuk unta. Nah, sah. Bila semuanya untanya adalah jantan, yang dikeluarkan adalah seharusnya bintu makhad. Bintu makhad itu unta betina berumur 1 masuk 2. Pada 25 ke atas. Ya, setiap 25 ke atas. Dia tidak ada betina, semuanya jantan. Maka yang diambil adalah ibnu labun, yaitu jantan yang genap umur 2 masuk 3. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa yang betina lebih mahal daripada yang jantan untuk unta. Masyaallah. Ya. Dan dalam pembahasan yang lain, bila tidak ada apa namanya, atau bisa diambil antara selisih jantan dan betina. Tadi kalau ini kan tahun yang diambil yang lebih tua. Yang lebih tua. Kalau tidak, bisa diambil antara selisihnya itu 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing atau 20 dirham. Wallahu a'lam. Wa yajib fi arba'ina. Naam. Wa idza kana nisabu kulluhu dhukuran. Ana mawjusat. Ya, wa idza kana nisabu kulluhu dhukuran. Kapan itu ibn labun menempati binti labun yang umur 2, jantan umur 2 tahun masuk 3, sama dengan betina umur 1 masuk 2. Artinya seperti tadi, bila semuanya adalah jantan, semua untanya jantan, ya 30 ekor semuanya jantan, gimana ceritanya? Wallahu a'lam. Mungkin dia beli semuanya jantan, ya, atau lahir semua jantan, yang betina mati. Wallahu a'lam. Ya, datang penarik zakat. Penarik zakat sekarang tidak ada yang betina, ya, sedangkan dia harus bintu makhad yang betina umur genap 1 tahun. Ya. Maka si penarik zakat melihat dari giginya, oh ini ibn labun, itu genap 2 masuk 3, diambilnya ibn labun. Ya, kalau pengembalanya bilang, saya juga ngerti ilmu zakat kok, binti makhad, ibn makhad lah ambil, kata dia, enggak. Karena yang seimbang dengan bintu makhad, nilainya, valuasinya adalah ibn labun, dengan syarat bila semuanya adalah jantan. Wasil syekh, fasilun. Kemudian wajib fi arba'ina min al-ghanami syatun, wa fi mi'atin wa ahda wa ishrina syatani, wa fi mi'ataini wa wahidatin thalathu syayatin syiyahin. Nah, syiyahin. Thumma fi kulli mi'atin mi'ati syatin syatun wal khulata wal khulata tusayyirul ma'alain kal wahid. Kemudian pada zakat kambing, wajib dikeluarkan zakatnya pada setiap 40 ekor kambing syatun, yaitu 1 ekor kambing atau domba yang beda-beda. Beda saja. Kalau syatun kambing yang berumur 1 tahun. Kalau domba yang berumur 6 bulan. Setiap 40 ekor minal ghanam dari kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing atau syatun yang berumur 1 tahun. Dan pada setiap 121 ekor 6 zakatnya adalah syatani 2 ekor kambing. Kemudian pada setiap mi'ataini wa wahidah, yaitu 201, maka zakatnya salah satu syahin 3 ekor kambing. Dan setiap setiap kelipatan 100 kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Wal khultatu tusayyirul malain kal wahid. Mana hukumnya? Penghubungan. Penggabungan dua harta enam, yeah. Bagikan satu. Kambing yang digembalakan di sepanjang hampir 10 tak ke mayoritas tahun digembalakan, maka tidak ada zakat sampai jumlahnya 40 ekor kambing. Nah. Yang dikeluarkan 1 ekor kambing yang biasanya berumur 1 tahun. Insyaallah. Bila jumlahnya menjadi 121 2 ekor. Nah. Dan bila jumlahnya 201 keluarkan 3 ekor. Kemudian di atas 201, 202, 203 dan seterusnya 300, 400, 500 setiap kelipatan 100 dikeluarkan 1 ekor kambing. Wal khultatu, pusing Ustaz ini. Iya, Abu Bakar saja nulis surat. Surat cara penarikannya. Anda yang punya jangan pusing, ternakin aja banyak-banyak. Ini urusan penarik zakat. Tapi di negara yang tidak ada menarikan zakat, ya Allah, ada dulu waktu dilihat itu masih ada apa namanya mobil truk yang besar tapi tidak terlalu besar, yang truk seperti Dayana itu, kemudian tertulis di situ sampingnya masalih zakah, ya, di bawah Kementerian Keuangan Wizarah Maliyah masalih zakah, tahta Wizarah Maliyah di bawah Kementerian Keuangan penarik zakat. Itu mereka truk-truk itu yang masuk ke tadi kita katakan di gurun-gurun yang diperkirakan di sana ada apa namanya air dan rumput-rumput, itu ke sana datang. Ya, mereka yang ngitung dan mereka yang ngambil seperti tadi. Mereka yang ngitung, mereka yang ngambil. Anda jangan pusing, Anda diperbanyak aja. Itu urusan mereka. Tapi di negara yang tidak ada, iya ada belajar. Tapi alhamdulillah sekarang ada banyak lembaga-lembaga amil zakat. Tanyakan ke mereka. Atau suruh mereka yang datang untuk ngambil sendiri. Hitung, bilang, tanya selengkap-lengkapnya. Ada kekurangan tanggung jawab kamu ya lembaga. Saya selesai urusan saya dengan Allah. Allah sudah menyuruh bertanya kepada ahli zikir jika tidak tahu. Nah. Saya sudah bertanya, sekarang berpindah kewajibannya padamu. Maka menjadi kewajiban yang bekerja di badan amil zakat. Bila dia tidak tahu, maka dosa para pemilik harta selesai, pindah dosa ke dia. Kalau dia tidak tahu. Baik. Wal khultatu tusayyirul malaini kal wahid. Dan penggabungan menjadikan dua harta bagaikan satu. Namanya antum ihsan dengan teman Anda namanya Hamid. Ya. Hamid. Kamu ada berapa ekor kambing kamu? Saya ada 25. Saya ada 20. Ya, daripada kita kamu satu penggembala bayarnya kan lumayan uangnya. Saya satu kan lumayan, udah. Kita gaji aja seorang penggembala gembalain 45. Penggembala itu bisa bawa ratusan itu. Sahih. Hah? Ya, baik. Lalu disatuin. Ya, digembalain sepanjang tahun. Biasanya penarik zakat itu ada waktu-waktu tertentu. Seperti Utsman diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik mengatakan هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدوا. Ini bulan ini negara menarik zakat dari kalian. Kalau kita bisa April kan ya, Indonesia SPT kan ya. Ya. Kalau di kalau Tuhan mengatakan bulan ini, itu bulan para ahli hadis mengatakan itu bulan Muharram. Jadi Utsman tidak narik di bulan Ramadan, tidak. Masyaallah. Ramadan capek, akhirnya kerja harus masuk ke dalam, ya, harus ngangkat, harus ngitung ke dalam pedalaman-pedalaman, ya, ke gurun-gurun. Hadza syahrul zakatirkum. Ini bulan zakat. Ya, bulan Muharram itu. Tapi apakah harus Muharram? Tidak. Tergantung kebijakan negara kapan dia mau narik di setiap tahun. Maka para antum ihsan dengan Hamid tadi mengatakan ini Zulqa'dah, pisahin lagi ya, saya taruh di rumah aja dulu yang punya saya 25, kamu terserah mau pakai jasa pengembala tadi ya, bayar aja dia setengah ya, saya di rumah dulu aja, emang cukup rumput bisa kamu tanam, kamu cari ya, insyaallah saya ya. Kalau tidak tahu kalau dari kita, kalau di sana itu namanya bersim, rumput itu ditanam ya, selain yang lepas tumbuh ditanam, dikeringkan, itu bisa tahan setahun dua tahun itu rumput. Ketika diberikan, taruh aja ke kambingnya, bisa dikasih air dikit sama garam ya, itu subhanallah enak banget. Jangan kasih cabai. Bisa sambal ya, seperti itu. Tentu bawa ke rumah. Kenapa? Nanti ya udah, saya nanti di safar pakai jasa pengembala lagi. Tujuannya berarti lari dari zakat kan ya? Yes. Ini Allah tahu. Allah. Memang penarik zakat negara tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi kalau tujuan lainnya, umpamanya Anda katakan saya ya bulan Muharram itu umpamanya khawatir banyak apa namanya pencurian segala macam, itu kan di padang lepas kan, bisa aja orang-orang yang jahat datang. Pengembara cuma seorang loh, pengembara itu satu orang ya, bisa saja mereka melakukan perampokan dan segala macam roda tarik ya. Maka ini tidak boleh. Ketika dia 45 tadi datang penerik zakat, dah dihitungnya satu pengembala, 1, 2, 3, 4, 5, diambilnya satu ya, nah. Diambilnya satu, ini siapa yang bayar? Kambing antum yang diambilnya, saya Isa. Hamid bayar enggak? Tinggal dinilai, evaluasi itu kambing yang diambilkan pertengahan. Penerik zakat tidak boleh mengambil yang paling gemuk, juga tidak boleh yang kurus, nah. Yang pertengahan ya, diambilnya yang pertengahan, dinilai itu harganya sekitar 5 juta. Nah. Kamu kan 20, saya 25. Berarti kita bagi 45, satu bagiannya ya 25 bagian saya, 20 bagian kamu. Nah. 5 juta 25 berapa asal? Nah, sekitar 100 ribu sekian lah ya. Nah. Wallahu a'lam. Seperti itu. Itu yang maksudnya yang menyatu bagaikan satu harta itu. Tidak boleh dipisah dan tidak boleh digabung. Kalau tadi gunanya kan agar enggak wajib zakat kan ya. Sehingga dia 20, ketika antum bawa pulang 25, 20 dihitung oleh penerima zakat 1, 2, 3. Oh ya udah lewat, dia cari yang lain lagi. Masyaallah. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Atau terpisah sebelumnya. Punya antum pengembalanya beda, ini pengembalanya Hamid beda. Ibu nyantum 40, dia 40 ya. Harusnya dikeluarkan 1, 1, 2 kan ya. Sahih. Anda bilang Hamid, Hamid ini mau bulan Muharram, mau tarik zakat, penarik zakat akan datang ngambil, kita gabung aja ya, jadiin satu aja, yang ini liburkan dulu aja selama Muharram, tapi gaji-gaji aja itu yang satu itu, biar zakatnya 1, 2, kita bagi 2 ya, kan lebih mending gaji pengembala ya kita kurang ya, daripada keluar 2 om mending 1 yang 4 juta satu ekor kambing ya, 1 juta buat dialah, buat pengembala yang di rumah, 1 juta buat yang di sini yang kerja, 1 juta setengah kan masih untung kita 1,5 juta. Ini hukumnya haram, haram. Tentunya ya ya khusus. نواصل ولا يكفي؟ يكفي. طيب. أنا خواتك الله يكفي إنك سيسر رمضان ini. Menyesat lagi kalau. Sudah berapa tahun kemarin kita juga mulai enggak selesai kan ya. Nawasil lanjut aja lah. Baik. Kemudian kita lanjutkan bab zakatul hubub wasimar. Ya. Yaitu zakat biji-bijian dan buah-buahan tajibu fil hububi kulliha walau takun walau lam takun kutan. Wajib dizakatkan pada setiap biji-bijian seluruhnya walaupun bukan menjadi bahan makanan pokok. Wa fi kulli samarin yukalu wa yadakhiru wa yadakhir na'am wa katamrin wa zabibin, dan pada setiap buah yang ditakar dan disimpan, bisa disimpan lama, seperti kurma dan zabibin. Zabibin anggur yang dikeringkan saja ya, kismis. Kismis sahih. Wa yu'tabaru bulughu nisabin qadruhu 1600 ratlin iraqi, dan dinilai pencapaian nisab ukurannya yaitu 1600 ratal iraqi. Naam. Wa tadammu samratul amil wahid ratal iraqi apa? Pound Irak. Para fuqaha mengatakan ratal iraqi kalau ratal itu adalah berat bukan liter. Naam. Jangan salah terjemah. Kalau liter itu ukuran volume bukan berat. Para fuqaha mengimbanginya rotol itu satu rotol itu sekian puluh biji gandum. Ini mereka mengatakan 70 biji gandum. Itu lebih repot lagi 70 biji gandum kayak seperti apa. Tetapi beberapa sumber mengatakan kalau di apa konversikan ke berat sekarang sekitar 302 gram. Berarti 0,3 kilo. Kalau 1600 bersekitar 480 kilo. Ya. Tapi ini wallahu a'lam. Rasulullah SAW mewajibkannya bukan dengan ya, bukan dengan berat. Karena di masa Rasulullah SAW yang ditimbang dengan berat hanya emas kecil-kecil. Yang berat itu dengan wasaq. Hadisnya pun wa fi khamsati awsiqin, 5 wasaq, satu wasaq itu 60 sa'. Ya. Satu sa' volume sebanyak zakat fitr. Sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa' Nabi itu berapa isi volumenya, berapa liter? Ya. Kalau Anda temukan sa' Nabi selesai urusannya kan. Ya. Ada ditemukan kalau enggak salah di salah satu buku Syekh Utsaimin mengatakan ditemukan sok Nabi sallallahu alaihi wasallam di Qasim tertulis di sana sanadnya sampai kepada Zaid bin Thabit. Dengan itu Zaid bin Thabit dulu menakar zakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran liternya ketika dimasukin air dan diliterkan wallahu alam sekitar 2,3 atau 2,4 saya lupa. Tapi para fuqaha mengatakan satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud tangan begini, muncungkan tangan, ya. Isi umpamanya tadi adalah kurma atau biji-bijian gandum, nah, masukin muncung itu 1, 2, 3. Kali berapa dia tadi? 5 wasaq. 5 wasaq. Kali 60 sok. 300. Sahih. 1 sok 4 mud. Berarti 1200 kan ya? Sahih. 1, 2, 3, 4, 5. 1100. Masya Allah. Masya Allah. Ada wajib zakat? 1100? Masuk ya. Tidak sampai, tidak sampai subhanallah. Tapi capeknya udah nih 1100. Maka yang lebih gampangnya seperti apa ya? Ya ambil tadi, kan tadi satu mud, satu ya, Anda ambil dari bagian mana-mana, Anda taruh di timbangan elektronik yang ada nolnya apa elektrik lah, nolnya sekian-sekian digital. Sehingga, ya digital mah, timbangan digital taruh di sana. Mudnya Anda berapa, mud saya berapa, dan diambil dari bagian sisi karena volume dikonversi ke berat pasti ada perbedaan. Kepadatan dan apa kelembaban kadar air mempengaruhi berat. Ya. Maka bagian atas bagian bawah mungkin beda walaupun sama literannya sama volumenya. Maka ambil satu saya berapa umpamanya 4 mut saya berapa, 4 mut yang itu berapa, 4 mut yang lain berapa. Kita ambil rata-ratanya dapat angka kilonya. Umpamanya yang saya 4 mut satu sok saya keluar 2,5 kilo. 4 mut antum lebih besar Masya Allah 2,6 kilo. Ada teman yang lain lebih besar lagi 2,7 kilo. Ambil rata-rata ternyata 2,7 kilo. Ya, 2,7 kilo dikali 300 berarti berapa? 2,7 kilo, 2,7 nam set dikali ya, kali 300 kan satu suap. Iya, 810 set. 810. 810 kilo. 6. Tinggal kita hitung yang depan ini beras atau kurma ini sampai enggak 810. Naikin ketimbangan kan gampang. Sahih. Daripada 1100. Baik, insyaallah. Itu cara yang praktis ya Ustaz ya. Iya. Sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini mu'alif mengukur dengan kilo atau tadi 480 kilo dia 0,3 dia 302 gram perkiraan. Berarti sekitar 480 kilo. Ya. Karena yang ditimbangnya enggak tahu. Apakah yang ditimbang oleh para para ulama waktu itu kan berbeda dia. Ya, dan enggak bisa dipukul rata, kemudian dikatakan ya udah beras berarti 480 kilo sampai nisab. Ya tidak. Sahih. Ya. Karena ini timbangnya di sini jelaskan kan biji-bijian, bijian yang mana? Okay, ya. Karena kalau di Arab tingkat kelembaban rendah, kering di sana akhir. Itu roti kalau antum biarin di sini setengah hari bisa layangin keras, patah gigit-gigitnya. Ya, karena kelembabannya rendah. Ya. Bibir kita aja pecah-pecah, kulit berdarah karena kelembabannya rendah. Ya. Kerupuk dibiarin di sini 2 hari itu masih garing. Beda di negara kita, kelembabannya tinggi. Kadar airnya tinggi. Makanya ini istiqlal. Madu Indonesia tidak memenuhi standar di beberapa negara karena kelembabannya tinggi. Kadar airnya tinggi. Dengan demikian banyak mengandung hal-hal yang hilang manfaat, sebagian manfaat penting dari madu tersebut. Itu wallahu a'lam. Maka kalau di sana itu kalau musim panas yang butuh adalah kipas air. Ya, untuk pendingin, untuk pelembab. Sehingga kulit menjadi lembab, ruangan menjadi lembab. Kalau di kita kipas air kita nanti paru-paru basah. Yang butuh yang kering di kita. Ya seperti itu pembahasan tentang nisab ya. Jadi yang tepat adalah dengan volume. Di volume kalau ingin juga ditimbang capek tadi ya, meliterkan tadi ya, ditimbang dibuat aja dulu satu soknya berapa nanti dikalikan. Satu sok tadi 4 mut. Ya, seperti itu. Apakah cukup tadi daripada repot panggil 10 orang Ustaz? Cukup enggak suami saya aja atau saya aja jadi ini enggak perlu tangan ustaz, tangan sekretaris yang lain. Cukup insyaallah. Ya. Cukup. Tidak mesti harus karena kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak dengan angka pasti. Tidak dengan yakin. Buktinya yang salat subuh tadi ada yang bisa meyakini bahwa tidak ada najis di tubuhnya? Di screening dulu lewat detektor ting lewat enggak ada najis. Ini cik, kena pulang loh, cari najis lagi di luar. Enggak ada. Alhamdulillah cukup dengan zannul ghalib. Tidak terlalu berlebihan dalam angka pasti seperti tadi. Wasil Syekh. Qala mu'allif rahimahullah wa ta'ala wa tadammu thamratul 'amil wahid ba'dahu ila ba'din fi takmil nisab. Dan digabungkan tahun panen buahnya tadi. Satu jenis kepada satu jenis kepada yang lainnya untuk menyempurnakan nisab. Tidak jenis kepada yang lain. Nah, la jinsun ila akhar, dan tidak digabungkan satu jenis kepada jenis yang berbeda. Ya. Sebentar. Nah. Tadi hubub, kalau menurut muallif semua biji-bijian, bukan hanya makanan pokok. Berarti apa namanya, seed, black seed, apa namanya, jintan hitam, abas sauda kan juga biji-bijian. Sahih. Maka dalam mazhab Hambali ini juga terkena zakat. Jumhur wallahu a'lam, mereka biji-bijian itu adalah maksudnya adalah makanan pokok yang mengenyangkan, cukup itu saja dimakan Anda bisa bertahan hidup. Kemudian kalau wa fi kulli samar, buat buah-buahan, biji-bijian dengan buah kan beda. Kalau buah, pohon. Kalau bijian, apa? Buah. Apa kalau kita padi itu jagung. Tangkai namanya, atau bulur. Pohon padi, kan enggak ada yang kita bilang pohon padi. Sahih, sahih. Ini apa namanya? Batangnya itu. Padinya di sini. Batang juga tidak ada bedanya. Kalau pohon bisa pohon padi dikatakan kan tidak. Sahih. Ya. Yang itunya, yang batang padinya itu. Kalau bijian dari batang. Kalau buah dari pohon, seperti buah mangga kan pohon. Buah kelapa itu pohon. Itu buah, kalau buah, kalau biji-bijian syaratnya adalah, kalau mu'alif tidak ada syaratnya. Ya, karena bisa disimpan tahan lama, biji-bijian bisa disimpan tahan lama. Sahih. Tapi kalau buah tidak, karena kadar airnya bisa lebih tinggi. Kadar airnya, syaratnya yang terkena zakat adalah yang ditakar dan bisa disimpan tahan lama. Ya, mangga bisa disimpan tahan lama? Tidak, karena kecuali dengan treatment-treatment di masa sekarang, ya, mungkin dikeringkan, dijadikan keripik. Mangga itu bisa simpan tahan lama, bukan begitu? Dengan treatment normal, tidak treatment seperti sekarang. Ya. Tapi yang rajih menurut jumhur, wallahu a'lam, adalah baik buah-buahan dan biji-bijian yang makanan pokok. Makanan pokok itu Anda hanya makan itu bisa bertahan hidup. Kalau Anda makan mangga aja selama 3 hari, biasanya orang tidak bisa bertahan hidup. Tapi kalau nasi dimakan 3 hari dari beras cukup, gandum juga begitu. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan khilaf yang dipilih oleh mu'alif seperti tadi, tapi yang rajih adalah yang kita jelaskan. Dengan syarat nisabnya adalah hasil panennya sampai 5 wasak. Berapa 5 wasak tadi sudah kita jelaskan. Kalau mu'alif menjelaskannya dengan konversi ke berat di masa itu. Ya, kalau berat di masa itu kita konversikan sekarang sekitar 480 kilo. Ya, kan tadi kita katakan 31 ratol itu 300 gram. Ya. Dan digabungkan buah dan hasil panen satu tahun sebagiannya kepada sebagian lain untuk menggenapkan nisab. Namanya padi dulu kan sekali setahun memang. Kemudian maju menjadi setahun dua kali, sekarang masa bisa 3-4 bisa. Wallahu a'lam. 3 lah yang umum ya. 3. Panen 3 bulan pertama tidak sampai 1 nisab. Anggap nisab umpamanya 600 kilo beras umpamanya. Panen tahun pertama hanya 200 kilo. Panen pertama bulan, 3 bulan pertama. 3 bulan kedua 200 kilo. 3 bulan ketiga 200 kilo lagi. Nah. Berarti sudah menjadi 700 kilo. Kemudian bulan terakhir, kuartal terakhir keluar 100 kilo. Berarti 800 kilo ini dizakatkan. Dizakatkan untuk menggenapkan nisab. Tapi kapan dikeluarkannya? Tentu pada saat panennya. Ya, dia lihat panen sekarang memang 400 kilo, tapi panen yang sebelumnya ada 300 kilo. Ah, ini udah nisab. 300 kilo, yang 400 kilonya sekarang dikeluarkan. Ya. Wallahu a'lam. Tidak jenis kepada yang lain. Ya, itu untuk yang satu jenis. Satu jenis itu umpamanya antara padi dengan padi. Padi dengan ketan tidak. Beda. Atau padi dengan jagung beda. Ya. Seperti itu. Tapi ya, satu jenis padi dengan padi. Tuasil Syekh. Wa yutabaru an yakuna nisabu mamlukan lahu waqta wujubi zakat. Dan di yu'tabar dinilai nilai nisab buah dan biji tersebut apabila dimiliki pada saat wajib zakat. Nah. Ya. Nisab yang dihitung itu dimilikinya setiap waktu wajib. Nah. Berarti panen pertama 2-300 kilo ada nisab? Tidak ada kewajiban? Belum, walaupun sudah panen. Nah. Kemudian ini 3 bulan pertama. 3 bulan kedua 400 kilo. Kita katakan nisabnya 600 umpamanya ya. Sahih. Ini betul salah saya tidak tahu, tergantung jenis beras masing-masing. Nah. Karena makin kecil berasnya, kepadatannya ya, nisabnya makin rendah. Sahih. Tergantung kepadatan bijinya, bulirnya. Kemudian tahun depan, panen setelahnya itu masih dalam satu tahun ini. Nah. Ya, panen sebanyak 400 lagi. 400 sudah 400 sampaikan ya. Sahih. Berarti pada waktu yang 400 tadi itu dia zakatkan sampai nisabnya, itu waktu wajibnya yang dimilikinya dikali dikeluarkan zakatnya waktu hakku yang mafsadi. Berapa dikeluarkan nanti mu'alif akan jelaskan. ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط او ياخذه بحصاده. Dan tidak ada kewajiban zakat dari buah dan biji-bijian yang diperoleh dengan al-luqatu. Al-luqatu dengan dipetik. Petik nah. Atau ya'khudhu bihasadih, atau dengan hasad di panen dengan dengan di tuai ya. Nah. Satu persatu tuk. La zakata fi hasad. Okay. La fi ma yajtu. Tidak ada kewajibannya pada saat dipetik tadi. Dipetiknya sekali petik umpamanya tidak sampai nisab, bukan itu. Lanjut. Wala fi ma yajtanihi min al-mubah kal butmi wa za'bari wa bizri qutuna law walau nabata fi ardihi. Dan demikian juga tidak ada zakat dari yang dipetiknya dari yang mubah. Yang mubah nah. Butmi mana kal butum itu butum seperti kalau di kamus itu seperti pustuk, pistachio, jadi kacang-kacang. Ya. Su'bul sampai sekarang saya tidak temukan mananya apa. Buzur juga. Kutun, jenis, bukan. Kutun. Kapuk, kapas. Kapas. Nah, kapuk. Untuk kapas ya. Walau tumbuh di tanah. Di tanahnya sah. Ini artinya dia tidak tanam. Tapi tumbuh. Secara sendiri. Ya Allah yang menumbuhkan. Nah, dibawa oleh mungkin hewan segala sah. Macam atau angin. Apalagi kalau kapas kan ya. Nah. Kapas ya bukan yang kapuk-kapuk itu tinggi. Nah, jarang-jarang ada itu butuh air banyak, bisa rendah-rendah. Kapas yang rendah yang tinggi 2 meter. Itu kan terbuka dia tok. Ya, bijinya dihembus oleh angin masuk ke tanah Anda. Tumbuh dia. Tidak ada tempat Anda tanam. Ya. Ini tidak ada kewajiban zakatnya. Tawasil sudah khalas. Ya khisat. Mungkin. Jadi pembahasan yang gantung Ustaz. Masih bas. Masih Allah. Fi qadril wajib fil hubayb wa thimar. Kemudian berkata mu'alif rahimahullah, yajibu 'ashru ma sukya bila ma'una. Wa nisfuhu ma'aha wa thalathatu arba'ihi bihima. Fa in tafauta fa bi aktsarihima wa ma'al jahlil al-'ashru. maka wajib zakatnya ausyur itu 10. 10. Apa yang di air yang diairi tanpa ada usaha, tanpa ada biaya. Nah, biaya. Dan setengahnya apabila ada pembiayaan dalam berarti pengairan. Sebentar. Setengah dari 10, 1/5. Kalau persen ya di setengah dari 10%, 5%. 5% kan 1/20. Sahih. Jadi para fuqaha dulu mengungkapkannya dengan 1/10, 1/20 setengahnya. Nah. 10 dibagi 2, 1/20. 10. Dan wa salasatu arba'ihi bihima. Ana man hasad. 3/4-nya dengan keduanya. Artinya kalau tanpa biaya sama sekali pengairannya, hujan mungkin atau sungai lewat tanpa ada biaya sama sekali, 10%. Iya, yes. 10%, 1/10, jangan 10% repot. 10. Ya. Dan bila dengan biaya ada sungai, tapi untuk menaikkan air ke tempat Anda butuh mesin. Ada biaya atau beli atau nyewa orang angkat, ya, atau digali kedalaman air. Ini setengah, 1/10, 1/20, atau 5%. Dan bila keduanya, kalau hujan lagi apa, curah hujan lagi banyak pas tanam itu, ya hujan tapi mau panen atau setengah baru hujan sudah tidak jarang lagi, ini harus disiram pakai biaya tadi. Berarti 3/4 dari 10/10 berarti 10. Berapa itu? 1/5. 15. Iya. 1/15. Tadi 1/10, 1/20, 1/15. Sahih. Lima, kalau persen 7.5%. Allah ya. Kalau fa'in dan fa'in tafawut fa'bi aktharihima, dan apabila ada penggabungan, bila terlebih terkurang. Kayaknya melebih ini kurang, tidak sampai seluruhnya, tidak sampai juga setengah, tidak sampai 3/4 tadi. Bila ada terlebih terkurang, mana yang lebih banyak? Sahih. Bila lebih banyak dengan air, dengan air tanpa berbayar, berarti 10%. 1/10. Ya, bila lebih banyak dengan pembiayaan, air yang dengan biaya, maka 1/20. Ya. Wa min al-jahli al-ishrat. Wa min al-jahli al-ishrat. Apabila tidak diketahui mana 10% aja dah. Besar, maka 10%. Pusing tadi berapa persen, berapa kali saat siram, ya udah 10% aja. Wa idza istadda al-habbu wa bada salahu samari wajabat az-zakatu. Dan apabila al-hubbu bijinya sudah keras, sudah mengeras dan tampak matangnya buah, maka wajib zakat. Dikeluarkan. Zakat wajibnya pada saat itu. Sahih. Tapi dikeluarkan itu dipanen dulu. Itu dia ngitung, tukang penaksirnya yang menarik zakatnya datang lihat sawah Anda, ya, pegangnya bijinya ini dua keras, biji padinya. Ini semuanya perkiraan sekian ton, ya. Airnya dia lihat. Ini airnya enggak bayar. Kalau bayar ngomonglah, bayar Pak, airnya Pak ini mesinnya nih Pak. Ini apa namanya? Listrik yang keluar biayanya Pak. Oh iya, udah kalau gitu 1/20 atau dia umpamanya. Wala yastaqir al-wujub ila bija'liha fil badiri, dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali buah-buahan atau biji-bijian tersebut ada pada Baidar tempatnya, Ustaz. Ya, tempat ininya, kalau kita tempat penjemurannya, tempat mengumpulkannya. Seperti itu, Baidar namanya, Ustaz. Dan jarain. Fa in talifat qablahu fa bi ghairi ta'din minhu saqatat. Dan apabila rusak sebelum dipanen dengan tanpa adanya kelalaian, maka kewajiban zakatnya menjadi gugur. Ya. Kapan wajibnya istikrar? Istikrar wajibnya setelah diletakkannya di tempat penjemuran. Bila rusak sebelum tempat penjemuran, ya mungkin tadi masih di batang atau di tangkai-tangkai dari padi tadi, qadarullah tikus makan, tikus mau makan yang sudah matang itu, anggap dia mau, atau burung makan, burung yakin mau, makanlah burung habis, tak sampai nisab, ya, tak sampai nisab, ada tinggal sedikit tapi tak sampai nisab, maka ini tidak ada zakatnya, karena lenyap sebelum waktu istiqrar wujub. Wajib al-ashru ala musta'jiril ardi, dan kewajiban zakat buah-buahan dan biji-bijian 1/10 atas musta'jiril ardi, yang menyewa tanah. Ya, anda sewa sawah, nah, bukan yang pemilik tanahnya yang berzakat, yang menyewa. Kalau bagi hasil, ya dua-duanya. Kalau nyewa, pemanya saya sewa, dan anda pemanya 10 juta sawah setengah hektar satu tahun umpamanya, ya berarti yang nyewa. Kalau umpamanya kita bagi hasil, ya kamu yang punya sawah lahan 1/3, saya yang mengelola 2/3, ya masing-masing mengeluarkan 1/3-nya. Kalau sampai nisab dia berzakat juga, ya kalau tidak sampai nisab dia tidak berzakat. Yang mengelola umpamanya sampai nisab 2/3-nya dia berzakat. Seperti itu maksudnya. Terus. Wa idza akhadha min mulkihi aw mawatihi min al-'asli 160 ratlan iraqiyan fa fihi 'ashruhu, dan apabila diambil dari pemiliknya, dari tanahnya. Tanahnya aw mawatihi, atau tempat penyimpanan. Bukan tanah tanpa tuan, tanah mati. Oh, masyaallah. Tanah tidak bertuan, ya. Ya, tidak tanpa pemilik. Nah, dari madu, ya. Sebanyak mi'at wasitin, yaitu 160 ratal iraqi, sekitar 48 kilo. Nah, madu. Maka zakatnya 1/10. 10%. 10%. Nah. Ini mazhab sebagian para ulama bahwa madu ada zakatnya. Berdasarkan beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwa madu ada zakatnya. Ya. Tapi pendapat mayoritas para ulama tidak ada, ya, madu tidak ada zakatnya. Baik madu itu diambil dari tanahnya sendiri, ya, atau diambil dari tanah tak bertuan. Kalau tanah orang ya haram lah. Tanah ada pemiliknya, kemudian madu, lebah bersarang di pohon di situ, kemudian diambil karena orangnya jauh tanpa izin, ya haram. Ini tanpa tak bertuan. Terakhir. Warrikazu ma wujida min difnil jahiliyah. Adapun rikas itu harta temuan, apa yang didapatkan dari difnil jahiliyah, yaitu jahiliyah. Ya. Maka dikeluarkan. Fa fihi al-khumus fi qalilihi wa katsirihi wa katsirihi. Maka dikeluarkan zakatnya sebesar al-khumus, itu 1/5. Baik dia dapatkan banyak maupun sedikit. Ini tidak ada nisabnya. Nah. Asal dapat pendaman jahiliyah. Pendaman jahiliyah sebelum Islam datang. Misal harta Karun, Laisa. Iya, iya. Karun itu kan umat Nabi Musa. Nah. Ya, itu iya. Tapi bagaimana anda menentukan ini harta Karun kah atau harta Pak Kasim? Kasim, Karun. Kasim berarti Muslim ini. Ah, Abu Kasim. Ya. Seperti kalau di kita umpamanya peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan yang masih Hindu, non-Islam, ya, anda gali di tanah anda atau di tanah yang tak bertuan. Kalau di tanah orang itu yang punya adalah yang punya tanah, ya, anda gali tanah anda atau di tanah tak bertuan, lalu dapatkan emas berbentuk uang, ya, tertulis bahasa yang tidak anda pahami, ya, itu anda keluarkan 1/5. Tapi aturan sekarang, aturan negara itu menjadi milik negara. Ya. Wallah. Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian penjelasan dan syarah dari zakat, dua bab zakat, yaitu zakat hewan ternak dan juga biji-bijian dan buah-buahan. Dan kita berikan kesempatan langsung dalam soal jawab bagi anda yang ingin memperdalam pembahasan. atau pertanyaan lain terkait dengan zakat, silakan di line telepon 021 8236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di 0819 896543. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Karawaci. Silakan pertanyaannya. Pak Ustaz, saya mau bertanya ini perihal masalah sedekah. Iya. Misalnya yang disebut dengan janda, jandanya itu misalnya dia masih umurnya sekitar 50-an dan dia mempunyai anak, anaknya itu umurnya sudah 16 tahun. Nah, ini kan nggak tahu ini yatim apa bukan, saya nggak tahu Pak Ustaz. Nah, anaknya laki-laki. Tapi janda dan anak ini tidak punya pekerjaan, tidak punya pekerjaan, dan dia tinggal di rumah mantan kakak ipar gitu Pak Ustaz. Nah, ini pertanyaan saya, apakah janda dan anaknya ini kalau misalnya tidak ada pekerjaan masuk tanggungannya mantan kakak ipar, sedangkan suami dari janda ini adik dari suami kakak iparnya, tapi suami kakak iparnya ini sudah setruk ringan, sudah tidak punya pekerjaan, jadi yang istrinya yang mencari nafkah. Nah, itu apakah si janda dan anak yatim ini masuk tanggungan dia apa tanggungan keluarganya gitu Pak Ustaz? Mohon penjelasannya ya Pak Ustaz. Kita akan simak jawabannya. Allah barik fiik. Bila janda, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab siapa? Kalau dia tidak mencukupi hasil pekerjaannya, dia ada bekerja yang halal, berusaha maksimal dan tidak mencukupi atau tidak dapat atau tidak ada, ya, maka tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara. Bukankah dalam undang-undang kita ada anak yatim, janda, apalagi fakir miskin, ditanggung oleh negara. Dan secara Islam juga begitu. Dalam Islam bahwa negara menanggung. Rasulullah SAW, innama ana lakum manzilatul walidi di waladihi, aku bagaikan adalah ayah kepada anak-anaknya terhadap kalian. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, ya. Manakala pemerintah tidak terlalu hadir atau ada kehadirannya tapi tidak mencukupi juga atau tidak menyentuh orang-orang yang Anda lihat, maka zakat yang ada pada Anda wajib, itu milik mereka, hak mereka. Mereka tidak perlu minta-minta, kewajiban Anda. Seperti Anda wajib membayarkan upah gaji orang, kemudian nafkah anak istri Anda, ini juga wajib memberikan zakat hak pada pemiliknya. Anda ceklah, cari tahu bagaimana kehidupannya. Memang dia tidak bekerja, tapi kalau umpamanya suaminya meninggalkan emas 5 kilo kan cukup. Ya, tapi tidak juga umpamanya, ya, memang tidak ada dan tidak cukup. Ya, zakat Anda berikan ke dia untuk biaya hidupnya. Dan manakala juga alhamdulillah di negara kita, negara mengatur ada lembaga-lembaga amil zakat yang resmi, sebaiknya Anda sarankan dia, atau kalau Anda bisa, kadang para mustahik itu seperti yang disampaikan tadi, kadang dia sungkan untuk mendatangi lembaga-lembaga tersebut. Anda yang mendatangi lembaga tersebut bagus juga, ya. Anda kalau ingin membantu, wallahu a'lam, mungkin sungkan juga menanyakan, bu, uangnya ada berapa, colong lihat rekeningnya, colong lihat jumlah pernah hartanya, kan sungkan. Tapi kalau lembaga tentu tidak, karena itu menjadi tugas mereka, ya. Dan juga khawatir Anda kalau umumnya sekali Anda kasih, nanti tiap hari atau sekali seminggu, sekali sebulan datang ke rumah Anda ngetuk pintu, ya, kan menjadi khawatir juga Anda umumnya. Atau lain hal lah, ingin sekali membantu, datangi lembaga amil zakat tadi. Kalau bagi amil zakat tadi Anda datangin, bawa dia, pak, ini orang begini-gini, tolong bapak cek, bantu saya, ada sedikit uang sih, ya, tapi saya tidak enak untuk verifikasi dia, saya salurkan melalui lembaga bapak, tapi khusus targetnya untuk ini, ya, selesai urusannya. Kalaupun uang Anda tidak cukup, ya, dia akan datang terus ke lembaga tadi, sehingga Anda tidak terganggu, pribadi Anda tidak nyaman juga setiap hari, setiap minggu didatangin orang yang para mustahik. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian umum yang bertanya, semoga menjadi pencerahan buat yang bertanya dan juga buat yang lainnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon di 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Muhammad di Palangkaraya. Ahlan ya Umu, silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustaz. Nah, saya pedagang kambing, bukan peternak kambing. Mau bertanya, pedagang kambing itu banyak kambingnya, sekitar 40, 50, 60 ekor. Apakah itu ada zakatnya? Sebentar ya Bu. Kalau pedagang, zakatnya adalah zakat perniagaan 85 gram emas. Semenjak kapan kambing ibu dinilai sama dengan 85 gram emas? Kalau sekarang sekitar 85 jutaan. Kalau emas 1 juta per gram kan ya. Sekarang emas kambing ibu modal HPP-nya ya, bukan harga jual. Harga modal kambing ibu sekarang sampai 85 juta nilainya. Oh, hitungan modal ya, bukan hitungan harga jual gitu ya. Bukan ekor ibu, bukan harga, kalau harga jual dia kan belum terjual sekarang. Yang sudah terjual kan jadi uang. Oh iya. Kalau yang jadi uang, uang digabung ke harta dagangan tersebut. Jadi hitungan modal, berapa modal kita nyampe tidak 85 juta baru keluar zakatnya. Tambah rupiah. Ditambah dengan harta yang lain. Ditambah dengan rupiah ibu, baik rupiah itu adalah rupiah hasil penjualan kambing. Ditambah ibu jualnya ada yang tidak cash. Sebagian cash, sebagian transfer, tapi transfer kan cash juga gitu kan. Bukan yang tidak cash itu, maksudnya ngutang, pembayarannya seminggu, dua minggu, sebulan. Tidak ada. Ya, berarti tidak ada piutang kan ya? Tidak ada. Ada hutang untuk beli kambingnya bawa dulu, pembayarannya dua minggu, tiga minggu, sebulan ada? Tidak ada. Berarti yang dinilai aja kambing sekarang nilainya berapa harganya? Ya, pokoknya ya, bukan harga jual, ada selisih kan. Ya, itu yang dinilai digabung dengan uang, baik uang dagang atau uang pribadi. Ya, hasilnya sampai 85 gram emas ke atas, 85 juta, itu yang dizakatkan. Sama mau bertanya lagi. Silakan. Ini untuk saya memiliki uang, tapi uangnya niatnya bukan cuma niat, sudah kita daftarkan untuk daftar haji furoda ya. Tapi kan belum semua disetor untuk uang muka sudah. Kita ada uangnya di tangan kita ya. Di tangan kita ada uang. Itu uang haji itu apa dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kan belum Anda bayar, bisa jadi haji, bisa jadi tidak. Iya, karena dia ya benar juga sih. Karena bisa tidak yaitu uang, dan uang ya dizakatkan bila berada satu haul. Sama juga Anda sudah terkumpul uang pengen bikin rumah. Ya. Tapi sudah satu tahun belum juga dibelikan ke peralatan-peralatan untuk material rumah, sehingga masih berbentuk uang dan jumlahnya di atas nisab 200 juta. Terkena zakat itu. Tapi kalau enggak mau terkena zakat, ya, sebetulnya zakat tidak akan mengurangi harta Anda, tapi ya berat aja umpamanya Anda belikanlah material-material tadi, beli besi, tapi khawatirnya nunggunya berkarat nanti dia. Iya benar Ustaz ya. Jadi berarti untuk uang yang kita niatkan untuk haji purba itu dikeluarkan zakatnya ya? Iya, digabung dengan dagangan Anda tadi nilainya. Iya. Syukran ya Ustaz, jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya dan kita berikan kesempatan berikutnya ya. Masih di line telepon 0218236543 dalam pembahasan bab zakat, secara khusus bab zakat hewan ya, dan juga buah-buahan dan biji-bijian. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Abdillah Nam. Baik, ya, ahlan silakan yang boleh tanya. Boleh tanya masalah fidya, Ustaz. Gimana? Baik, boleh bertanya masalah fidya. Iya, iya. Naam. Fidya saya enggak. Belum set. Ah, baik. Afanumu, secara khusus mungkin bab zakat dulu ya. Di lain waktu mungkin kalau ada pertanyaan tentang zakat, kami akan dahulukan ini dulu. Oh, yes. Boleh tanya mau yang lain? Khusus zakat aja, Umu. Iya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Ada seorang ibu begini yang kan ada anaknya disekolahkan dan ada yang tidak. Nah, yang tidak disekolahkan ini dikasih modal begitu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, apakah seperti ini adil atau bagaimana, Ustaz? Yang tidak sekolah, senilai uang sekolahnya dikasih dia uang untuk modal usaha. Okay. Gitu? Ya, ya, lebih kurang seperti itu, Ustaz. Boleh. Bagus, adil. Oh, iya, Ustaz. Baik, cukup Umu. Meskipun pada saat mau menyekolahkan anak pertama ini keadaan belum mampu begitu, tapi kedua anak kedua mampu sekolahkan, dan boleh juga seperti itu, Ustaz. Dialihkan pada saat mampu orang tuanya. Enggak paham saya. Mampu enggak mampu. Diulangi Umu pertanyaannya. Lebih dijelaskan. Ya, seumpamanya anak pertama, Ustaz. Nah, pada saat dia kuliah, orang tua itu belum mampu membiayai. Kemudian anak kedua, alhamdulillah keadaan ekonomi makin baik dan mampu membiayai. Tapi pada saat berjalan waktu ini, anak pertama diberi modal ya seharga biaya anak kuliah kedua. Termasuk adil seperti ini juga, Ustaz? Kuliah ada yang kewajiban orang tua, ada yang tidak. Ya, kuliah itu kalau kemampuannya menengah ke bawah sebetulnya itu jadi pengangguran terselubung itu, Afif. Ya, menghilangkan sumber daya manusia yang bisa dikembangkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Tapi kalau dia kemampuan berpikirnya dan semangatnya untuk belajar ya menengah ke atas, silahkan, karena akan berguna bagi agama, dinnya dan dirinya dan umatnya. Ya, boleh diambilkan dinafkahi orang tua dan dari zakat. Kalau anaknya kemampuannya jenisnya bisa biasa saja IQ-nya, main dikuliahkan. Ya, jadi pengangguran dia. Walaupun ilmu syar'i, Ustaz, walaupun ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i tidak semua orang juga bisa mempelajarinya dengan baik. Dengan yang sifatnya mendalam. Sekedar kewajibannya dia dengan kewajiban belajar yang diterapkan oleh negara 9 tahun sampai aliyah, kalau yang untuk ilmu syar'i cukup untuk kewajiban-kewajibannya. Seperti tadi menghitung kambing zakatnya, ya itu enggak semua orang bisa menghitungnya, ya sekian sekian menghafalnya. Demikian Umu, penjelasan tambahan dari Ustaz ya, semoga bisa. Ya, jelas kalau pembagian adil, tapi kalau nafkah wajib, yang nafkah tadi adalah pendidikan 9 tahun yang diwajibkan canangkan oleh negara, itu nafkah namanya. Yang kuliah ya lihatlah, kalau anak jenis tadi tidak ada masalah, kalaupun orang tua tidak mampu, si anak bisa minta ambil zakat. Ya. Nah, baik Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Kita berikan kesempatan kembali, masih di line telepon 0218236543. Kemudian kami akan angkat dari pesan WhatsApp. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu, di mana? Sama Ibu Asniyah di Riau. Ibu Asniyah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini masalah haji itu, Ustaz. Ini kalau kita menyetor haji, sekarang ini kan kalau kita menyetor kan lama, sampai 10 tahun baru kita sampai naik kan, Ustaz, ya. Jadi kalau kita sudah menyetor itu apa mesti dizakati, Ustaz? Iya, dizakati. Bila sampai nisab. Jadi kalau kita misalnya sampai puluhan tahun baru kita sampai naik, itu selama itu di zakat, keluarkan zakat ya Ustaz? Bila sampai nisab ya. Oh, ini satu lagi Ustaz ya, masalah buah-buahan. Masalah ini ibu kan berkebun kelapa biasa. Jadi kebun kelapa biasa tuh, itu keluarkan zakat juga ya Ustaz? Apa? Ibu kan berkebun kelapa, kelapa biasa. Berkebun kelapa ya. Kemudian? Kelapa biasa. Jadi zakatnya tuh ya apa hasilnya ya terhitung? Kelapanya dijual atau dipakai untuk sehari-hari? Jual. Dijual atau perniagaannya ibu? Iya, buah jadi, kelapanya hasil, bukan pohonnya yang dihitung. Jadi hasilnya tuh di bila uang hasil penjualan kelapa sampai 85 gram emas atau sekarang sekitar 85 juta rupiah, ya itu dizakatkan. Tapi kalau cuma hasilnya 5 juta, 4 juta, ya, dan setahun tidak sampai 85 juta, maka tidak ada zakatnya. Ada ya, Ustaz? Iya. Jelas Umu? Jadi kalau zakat itu sampai berapa, Ustaz? 85 gram emas atau sekitar 85 juta. Kalau kita belikan emas ya, Ustaz? Dinilai, bukan dibelikan, dinilai. Oh, dinilai, nilai emas. Ya. Emas. Berapa mayam emas ya, San? Mayamnya saya enggak tahu, Ibu. 85 gram. Oh, 25 gram. 85 gram. 85 gram. Ya, kalau sekarang per gramnya kan hampir 1 juta lebih. Kurang lebih berarti sekitar 85 juta rupiah. Iya, iya. Nah. Ya, itu saya terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat Ustaz. Baik, jazakallahu khair. Mohon bertanya, seorang karyawati pensiun mendapat pesangon sekitar 700 jutaan Ustaz. 2 bulan kemudian dibelikan rumah untuk tempat tinggal anaknya. Apakah ada kewajiban zakatnya Pak Ustaz? Pensiunan itu dana yang disimpan sudah lama. Ya. Berapa tadi dia terima? 700 jutaan. Iya, itu disimpan sudah lama itu. Berpuluh tahun sampai 30 25 tahun. Insyaallah. Ya. Maka apakah zakatnya 20 kali, 30 kali? Jawabannya tidak. Ketika diterima ya, dikeluarkan pertambahan ribawinya. Sekarang dana penambahannya, dana pengembangannya, sisanya tadi dizakatkan, dikeluarkan langsung 2,5%. Ya, seperti itu. Baik, jazakumullah khair barakallahu fik. Demikian bertanya yang bertanya. Semoga ini menjadi pencerahan yang dari pertanyaan saudara barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi dari Bogor. Beliau bertanya, saya menyimpan uang di bank sudah cukup lama dan tidak tambah-tambah setiap tahun Ustaz. Saya ulangi kembali, saya menyimpan uang di bank sudah lama dan tidak nambah-nambah. Setiap tahun saya keluarkan zakatnya. Sekarang saya mau belikan rumah tapi tidak cukup karena rumahnya rusak, harus cari dana lagi. Kira-kira tanggal 28 puasa saya akan apakah saya akan belikan rumah atau mengeluarkan zakat Ustaz? Bila sudah haul ya, belum Anda bayarkan, maka terkena zakat. Kalau ingin tak terkena zakat, sekarang bayarkan sebelum sampai haulnya. Masya Allah. Baik, jelas insya Allah, cukup jelas jawaban saya. Jazakallah khair. Kembali kami angkat dari Ibu Wati di Riau. Saya seorang janda, anak dua orang perempuan, 5 tahun dan 10 tahun Ustaz. Suami meninggalkan tabungan sebesar 600 juta. Ya, maaf terputus. Dan dialokasikan untuk pendidikan anak-anak Ustaz. Apakah tetap ada zakatnya? Jazakallah khair. Berapa juta? 600 juta Ustaz. Ya, ada zakatnya itu bila itu milik lebih dari satu orang pun. Umumnya anaknya 100 juta. Masih anaknya berapa tadi? Ada dua Ustaz, 5 dua. Tahun dan 10 tahun. Ya, anaknya dua masing-masing 100 juta, 200 juta berarti 400 untuk istrinya. Ya, masing-masing berzakat itu. Masya Allah. 600 semuanya ke 2,5%. Nah. Tetap ada kewajiban zakatnya Umi yang bertanya ya. Karena anak yatim wajib zakat dari hartanya. Masya Allah. Ayahnya wafat, kalau ayahnya wafat umpamanya pun, atau ayahnya cerai sama ibunya dan anaknya sama ibunya, ayahnya ngasih emas ke anaknya 1 kilo. Ini untuk anaknya, kapan dia butuh ambil aja. Ini di SDB di bank syariah X, ini semua kunci segala macam ambil. Ya, itu setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Umar mengatakan, tajiru amwalul yatama la ta'kulha shadaqah. Harta anak yatim itu didagangkan hingga tidak habis dimakan zakat. Kalau ditaruh aja emas itu tidak akan bertambah. Salah Anda, kenapa Anda taruh? Umar suruh dagangin sehingga ekonomi bergerak, manfaat bagi banyak manusia. Kalau Anda dagangkan 1 kilo mungkin tahun depan jadi 2. Zakat kan 25 gram atau 50 gram ya, tidak akan berkurang dari 100, dari 1000 gram tadi. Karena ya, dia bertambah 1000. Anda keluarkan 100 gram masih 1900 gram, tidak berkurang dia. Tapi kalau disimpan aja iya. Makanya Islam menggerakkan roda ekonomi dengan zakat masuk menggerakkan roda ekonomi. Karena kalau tidak ada zakat, orang mending simpan aja. Sahih. Kan enggak kena zakat, tapi dengan adanya zakat seperti Umar mengatakan tadi, diputar uang itu. Masyaallah. Itu uang memang milik Anda pribadi, tapi manfaatnya bukan untuk Anda pribadi. Anda putar untuk bangun atau buat usaha atau penanaman, kan ada pekerja, ada penjual bahan baku, ada segala macam. Ya, ada pengelolanya. Itu semuanya dapat hidup dari uang Anda tadi itu. Insyaallah. Tapi kalau Anda letak aja, disimpan aja, ya, maka tidak bermanfaat, tidak berguna dia bagi umat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya via WhatsApp, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Syafia dari Makassar bertanya terkait dengan zakat hasil panen padi, Ustaz. Berapakah yang wajib dikeluarkan dan kapan dikeluarkan, Ustaz? Tadi kan sudah kita jelaskan ya, nah. Tapi kita ulang. Sekali panen Anda beras, kan enggak ada orang makan padi kan, beras kan ya. Beras setelah jadi beras dan dimasukkan ke karung-karung, Anda timbang ya, untuk mencari nisabnya ya. Kalau di negara, di negara kita mereka menghitung 1 sok 2 kilo setengah ya, ya kali 60 ikan 60 sok 2 kilo setengah kali 60 berapa? 2 kilo 120. 2 kilo setengah dikali 6, maaf, 2,5, 300 sok. Oh, 6. 60 sok 1 wasak. Sah. 300 kali 300. Dikali 300 kali berapa, Ustaz? Afan. 2 kilo setengah. 2,5. 750. 750 kilo lah biasanya. Enam. Masak banyak, 5 masak itu. Kalau padi, beras Anda 750 kilo ke atas, beras. Keluarkan seperti tadi, airnya berbayar, berbiaya atau tidak. Kalau tidak, 10%. Kalau pusing Anda, 10% aja. 10%. 10%. Baik, demikian pendengar yang bertanya, penjelasan dari Ustaz, semoga bisa disimak dengan baik dan bisa dilihat kembali ya rekamannya pada saat penjelasan zakat. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Beberapa penanya menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkait uang yang dipinjamkan, Ustaz, uang yang dipinjamkan ke saudara atau ke kerabat dan ke teman dan diyakini untuk kembali atau penarikannya mudah, apakah ketika mencapai waktu haul itu ada zakatnya dengan digabungkan uang-uang yang lainnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, betul sekali. Bila dia mudah dan punya uang, mudah ngembaliin tapi dia enggak punya uang, itu tidak termasuk. Kepala mengatakan ada badirin maliin, dia ada kemampuan ya dan gampang mengembalikan, tak perlu repot-repot. Itu iya, sama dengan tangan Anda, status uangnya Anda zakatkan. Jazakallahu khair. Demikian yang bertanya, kami akan kembali pertanyaan dari Pak Didi di Bekasi. Apakah rumah yang semula dibeli untuk investasi, yaitu disewakan, Ustaz, namun setelah beberapa tahun berjalan diputuskan untuk dijual dan telah berlalu sekitar 3 tahun masih belum laku, Ustaz, apakah rumah tersebut dikenakan zakat malnya? Iya. 3 tahun ini semenjak dia iklankan, diputuskan untuk dijual dan diiklankannya, sudah 3 tahun, berarti keluarkan zakatnya 3 kali. Nilai pada tahun pertama berapa harganya, tahun kedua berapa harganya, keluarkan 2,5%, tahun ketiga berapa nilainya. Jazakallah khair. Kalau mau diputus bisa, sekarang namanya diniatnya disewakan aja lagi, tidak ada masalah, berarti hanya 3 tahun zakatnya. Atau tidak jadi ditempatin aja, atau di apa namanya, dipakai untuk kepentingan kaum muslimin yang mau jadi rumah singgah, atau jadi umpamanya tempat tahfiz Quran anak-anak segala macam, yang tidak ada lagi zakatnya. Baik, hanya 3 tahun saja tadi. Baik. Kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Sama Wida di Bandung. Silakan Ibu Wida. Assalamualaikum Ustaz Darakawafik. Ana barusan mendengar katanya rumah yang diiklankan 3 tahun dan belum laku itu harus dizakatkan gitu ya Ustaz. Bagaimana? Kalau tujuannya untuk dijual belikan Ibu ya, tapi kalau tujuannya dijual untuk uangnya ada kebutuhan lain, tidak ada zakatnya. Oh, maksudnya dijual belikan bagaimana Ustaz Afwan? Diperdagangkan, memang tadi disewakan, sekarang dijual belikan, dijual ya dirubah untuk dijual, bukan tujuannya untuk pengen uang. Ingin uang itu maksudnya dia ada kebutuhan mau bayar sekolah anaknya, mau berobat, atau mau ganti rumah, daripada ruko mending rumah aja dah, kata dia umumnya, dijual. Itu tidak ada zakatnya, karena ini bukan harta perniagaan. Harta perniagaan itu barang yang dijual dengan tujuannya pertambahan dari harga beli dengan harga jual. Oh ya, maaf Ustaz Afwan. Kalau gitu Ana udah paham. Karena kemarin sempat jual dan belum lakunya agak lama gitu. Berarti itu nggak perlu dizakatkan ya Ustaz? Iya, tergantung yang dibuat jualnya tadi untuk apa. Oh iya, cuma karena memang udah buat tim, maksudnya uangnya buat simpanan aja, bukan buat di uangnya terkena lagi. Zakat nantinya setelah tahun. Setelah nisab ya Ustaz? Iya. Ya pasti nisab kan ya, setelah haul, setelah setahun. Oh setelah tahun ya. Setelah setahun berubah jadi uang, uangnya yang terkena zakat. Oh, nah Ustaz kalau gitu ya. Berarti gak perlu yang nunggu bertahun-tahun itu gak dihitung ya Ustaz. Tidak. Uangnya aja ya. Iya. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair umu. Dan ini pertanyaan kami terakhir. Dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya, akhwani wa akhwati fillah. Ya. Ya, ini kewajiban yang mungkin per hari ini banyak kaum muslimin lalai, karena seperti tadi tidak banyak mungkin orang yang tahu bahwa zakat ternyata adalah banyak sebetulnya harta kita yang dizakatkan, dan sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, bahwa orang-orang yang tidak cukup makan dan hidupnya adalah karena rezeki mereka ditahan oleh orang-orang yang wajib berzakat, dan tidaklah mereka menjadi tidak cukup karena uangnya tidak ditahan oleh mereka. Sebetulnya Allah memberikan cukup, tapi karena orang tidak berzakat, maka inilah kezaliman yang berat. Kalau dia menzalimi satu dua orang, dosanya besar, apalagi ini banyak orang dan fakir miskin yang dizaliminya. Maka bertanyalah akan ilmunya tentang zakat, tanyakan, sampaikan dengan terus terang ya, seperti apa yang harus anda zakatkan seharusnya dari harta-harta anda, agar anda tidak menjadi orang menzalimi para fakir miskin. Wallahu waliyut taufiq.